Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat kejelekan yang membahayakan agama seorang muslim. Memerintahkan untuk memohon kepada Allah perlindungan dari empat perkara kejelekan ketika tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adabin nar wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari siksa neraka, dan dari siksa kubur, dari fitnah atau ujian di saat hidup dan di saat datang kematian, dan dari fitnahnya Al-Masih Dajjal. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan umatnya untuk berlindung kepada Allah dari empat perkara ini, karena beliau adalah seorang nabi yang sangat sayang pada umatnya, tidak ingin jika umat ini terpapar dengan kejelekan. Sebagai seorang hamba yang dhaif, sebagai seorang manusia yang lemah, tidak akan mungkin seorang lepas dari kejelekan tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasul memerintahkan umatnya untuk berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara tadi. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara yang tadi disebutkan dalam doa tersebut adalah seorang memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari fitnah al-mahya wal-mamat, ujian di saat dia hidup dan di saat akan meninggal. Karena hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan. Orang yang mengatakan beriman tidak akan dibiarkan begitu saja mengatakan amanah, kami beriman, sampai kemudian Allah menguji orang yang beriman tersebut, yang dengan ujian dan cobaan akan terbukti apakah dia memang benar-benar dalam pengakuannya bahwa dia beriman atau dia dusta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahasiban nas ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami beriman, sementara mereka tidak diuji? Tidak mungkin orang yang hidup tidak diuji, baik itu orang yang beriman atau orang yang kafir. Hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah cobaan, yang dengan ujian dan cobaan tadi akan diketahui secara nyata siapa orang yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta. Sering kita mendengar kata fitnah dan ibtila. Fitnah ini apa? Misalnya ada kalimat terjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, atau fulan terfitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Sering kita mendengar kalimat fitnah. Apa arti dari fitnah? Untuk kata fitnah itu memiliki arti yang banyak. Bisa dilihat dalam Lisanul Arab, kamus ya Lisanul Arab karya Ibnu Mandzur dan yang lainnya. Di antara arti dari fitnah adalah yang pertama al-mumilah anil haq, sesuatu yang menggeser dari kebenaran, perkara yang menyimpangkan orang dari kebenaran, itu namanya fitnah. Juga di antara arti dari fitnah adalah al-ikhtibar wal imtihan, ujian dan cobaan. Yang pertama tadi al-mumilah anil haq, sesuatu yang menggeser dari kebenaran. Yang kedua, ujian dan cobaan. Yang ketiga adalah ikhtilafun nas bil ara. Berbeda-bedanya pendapat. Terjadi perbedaan pendapat di tengah-tengah manusia, itu juga masuk dalam kategori fitnah. Demikian pula di antara arti fitnah adalah al-kufru, kekufuran. Kemudian di antara arti dari fitnah adalah ma yaqa'u bainan nas minal qitali wa ghairi dzalik. Apa yang terjadi di antara manusia dari peperangan dan yang lainnya. Peperangan, pertikaian, saling membenci, saling menghajar, yang tidak ada bimbingannya dari syariat, ini termasuk fitnah. Kemudian juga di antara arti dari fitnah adalah ad-dhalal wal itsm, kesesatan dan dosa. Jadi ini di antara arti dari fitnah, dan masih ada lagi. Masuk pula di antara arti fitnah adalah adab. Allah mengatakan dzuqu fitnatakum, rasakanlah fitnah kalian ini, rasakanlah azab kalian. Ini di antara arti dari fitnah. Di antara arti dari fitnah juga yaitu apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dari saling bertikai, saling berselisih, saling berselisih, saling membelakangi dan semisalnya, ini juga fitnah. Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah, Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan inna sa'ida man junnibal fitan, inna sa'ida la man junnibal fitan. Rasul mengatakan seperti ini tiga kali, inna sa'ida la man junnibal fitan wa la man ibtuliya fa sabar fawaha atau fawahan. Sesungguhnya orang yang sukses, orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Rasul mengatakan seperti ini tiga kali. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan bagi orang yang diuji lalu dia bersabar. Fawahan, maka beruntunglah orang seperti ini. Jadi hakikat orang yang bahagia bukanlah yang menyandang pangkat yang tinggi, bukan pula yang memiliki harta yang melimpah ruah tak bisa dihitung, bukan pula mereka-mereka yang memiliki pengikut dan pendukung yang banyak, bukan. Tapi orang yang bahagia sungguhnya adalah orang yang dijauhkan dari fitnah, dari perkara-perkara yang menyimpangkan dia dari kebenaran. Dijauhkan di sini bukan berarti orang tersebut tidak diuji, tidak diuji, namun dia lolos, dia selamat. Karena sudah suatu kepastian bahwa orang tidak akan mungkin tidak diuji, orang tidak akan mungkin tergoda atau digoda dengan hal-hal yang menyimpangkan, pasti akan ada. Namun orang tersebut bisa lolos, selamat. Ini orang yang sukses. Dahulu orang mengatakan, orang yang melakukan perjalanan di malam hari, ketika telah sampai di pagi hari, orang-orang pun mengacungkan jempol kepadanya. Orang pun memujinya. Terutama di zaman dahulu, perjalanan malam hari itu perjalanan yang mencekam. Mungkin banyak binatang buas, padang sahara yang terbentang luas, mungkin juga banyak penyamun dan makhluk-makhluk yang jahat yang berkeliaran. Namun seorang berani menantang ini semua dan sampai tujuannya selamat, ini orang yang luar biasa. Seperti itulah kehidupan dunia. Ujian dan cobaan, hal-hal yang menyimpangkan seorang dari agama datang silih berganti. Ketika ujian dan cobaan tadi datang silih berganti, namun dia bisa melewatinya dengan selamat, ini orang yang sungguh bahagia. Masyaallah hibba rahimakumullah. Kita hidup di zaman yang ujian dan cobaan dan fitnah itu terasa ringan satu di atas yang lainnya. Ketika fitnah atau ujian menimpa umat ini, pada suatu saat terasa berat, berat sekali. Kemudian setelah itu lewat masanya, datang fitnah yang lebih berat lagi. Fitnah yang sudah lewat terasa ringan karena yang datang setelahnya berat sekali. Fitnah yang kedua yang datang berat sekali. Kemudian dalam beberapa waktu lewat datang fitnah berikutnya, fitnah yang kedua pun terasa ringan, apalagi yang pertama. Kalau seorang selamat dari satu fitnah, belum tentu dia selamat dari fitnah berikutnya. Kalau seorang selamat daripada fitnah yang ada saat ini, belum tentu seorang akan selamat dari fitnah yang akan datang. Benar apa yang Nabi alaihi salatu wasallam bimbingkan, bahwa kita senantiasa memohon kepada Allah dalam sholat kita ketika tasyahud akhir, untuk memohon kepada Allah pelindungan dari empat kejelekan. Min fitnati, min adabi jahannam, dari adab jahannam, dari adab api neraka. Yang kedua dari min adabil qabri, dari adab kubur, siksa kubur. Yang ketiga dari fitnah di saat kita ini hidup dan di saat orang akan meninggal. Sejak seorang akil balig sampai kematian datang, ujian dan cobaan terus datang kepadanya. Dan fitnah ad-dajjal, yang namanya ujian, terus datang silih berganti. Seorang ketika dia selamat dari satu ujian, belum tentu dia selamat dari ujian yang berikutnya. Selama nyawa masih dikandung badan, jangan sampai seorang merasa aman. Disebutkan ketika Imam Ahmad sakit keras, Beliau sampai pingsan. Di saat itu setan datang menjelma di hadapan Imam Ahmad, seraya menggigit jari. Setan tadi mengatakan, "Futtani ya Ahmad, kamu telah selamat dari ujianku, kamu telah selamat dari godaanku ya Ahmad." Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad pun mengatakan, "La ba'du, la ba'du." Belum, belum. Ini orang-orang di sekitarnya heran, kok Imam Ahmad dalam keadaan sekeras, pingsan, kok mengatakan belum, belum. Apa maksudnya? Ketika Imam Ahmad sembuh dari pingsannya, Imam Ahmad bertanya, "Tahukah kalian apa tadi yang saya katakan?" Kata mereka, "Tahu, tapi kami enggak faham apa yang Anda maksudkan. Anda mengatakan belum, belum." Kata Imam Ahmad, "Tadi setan datang pada saya menjelma. Datang dengan menggigit jarinya semacam orang yang menyesal dan ya tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Dia mengatakan, 'Wahai Ahmad, kamu telah selamat dari godaanku.'" Maka saya pun mengatakan, "Belum, belum." Artinya, selama nyawa masih dikandung badan, tidak ada orang yang menjamin dia akan selamat. Subhanallah. Allah SWT berkehendak. Ujian datang, silih berganti. Perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin misalnya, sesuatu yang memang Allah SWT telah takdirkan. Namun di samping itu nanti akan kita sebutkan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan fitnah. Rasulullah alaihi salatu wasallam jauh-jauh hari beliau mengingatkan. Beliau mengatakan, "Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum bi muhdatsatil umur." Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya orang yang hidup dari kalian, yakni sepeninggal beliau, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan ajaranku dan ajarannya al-khulafa ar-rasyidin yang terbimbing. Gigitlah ajaran tersebut dengan gigi geraham kalian, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru dalam agama. Iya, Rasulullah alaihi salatu wasalam, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa beliau bil mu'minina ra'ufur rahim, terhadap orang yang beriman beliau sayang dan pengasih. Tidak dibiarkan umatnya ini terpapar dengan kejelekan. Nabi menghabarkan bahwa perselisihan akan terjadi, namun Nabi menyebutkan solusi, jalan keluar. Orang yang bijak bukan hanya menyebutkan penyakit, namun menyebutkan terapinya, obatnya. Apa faedahnya orang menyebutkan sebab penyakit kemudian tidak menyebutkan obatnya? Tidak menyelesaikan masalah. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa akan terjadi pertikaian, perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Namun Nabi menyebutkan solusi, jalan keluar daripada perselisihan tadi. Yaitu apa? Mengikuti ajaran Nabi dan mengikuti ajarannya al-khulafa ar-rasyidin. Kalimat yang simpel ini, kalimat yang pendek ini adalah obat. Dan ketika terjadi perselisihan dan pertikaian di tengah-tengah umat ini, berarti mereka tidak mengikuti apa yang Nabi pesankan. Tidak mengikuti apa yang Nabi ya wasiatkan. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran al-khulafa ar-rasyidin. Bahkan bukan hanya berpegang teguh, bahkan addu 'alaiha bin nawajid, gigit itu ajaran dengan gigi geraham kalian. Karena seorang ketika mengikuti sunnah Nabi, ketika dia tidak kokoh dalam pegangannya, bisa jadi akan lepas. Karena tadi ujian datang sini berganti. Sekarang selamat belum tentu besok selamat. Besok selamat belum tentu besoknya lagi selamat. Pegang erat-erat itu ajaran Nabi. Pegang erat-erat itu bimbingan Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Orang kalau menggigit sesuatu dengan gigi geraham menunjukkan kuatnya gigitan. Beda dengan orang kalau menggigit dengan gigi seri, gigi depan. Gampang lepas. Ajaran Nabi bisa lepas dengan mudah kalau kita pegangnya setengah-setengah. Al-Haq ini bisa lepas dari diri kita kalau kita enggak kokoh, enggak kuat dalam menggigitnya. Iya. Addu 'alaiha binawajid. Gigitlah. Itu kebenaran ajaran Nabi dan Al-Khulafa Ar-Rasyidun dengan apa? Gigi geraham kalian. Masyiral ahibba rahimakumullah. Iya. Perselisihan pasti terjadi. Dan fitnah pasti muncul di tengah-tengah umat ini. Namun apa gerangan? Apa sebab terjadinya fitnah dan perselisihan di tengah-tengah umat? Tentunya setelah takdir dari Allah SWT, memang Allah menakdirkan akan terjadi perselisihan di tengah umat ini. Ya, dengan adanya fitnah atau ujian akan terlihat jelas orang yang jujur keimanannya dan orang yang tidak jujur. Orang yang ikhlas dari orang yang tidak ikhlas. Orang yang ikuti jalannya Nabi dan orang yang hanya mengatakan ya dengan lisannya. Mengikuti ajaran Nabi padahal tidak mengikuti dengan hatinya. Di sana ada sebab-sebab terjadinya fitnah atau perselisihan di tengah-tengah umat. Banyak sekali, mungkin saya akan nyebutkan beberapa saja. Yang itu termasuk pokok. Yang pertama adalah al-jahlu, yang kedua adalah ittiba'ul hawa. Yang pertama adalah kebodohan, yang kedua adalah memperturuti hawa nafsu. Anda tidak akan dapatkan kesesatan apapun di alam semesta ini, baik berupa kesesatan ucapan, kesesatan berupa ucapan, keyakinan, perbuatan, sikap, tidak lepas dari dua perkara. Immal jahlu wa imma ittiba'ul hawa. Ada kalanya karena faktor kebodohan, ada kalanya karena mengikuti hawa nafsu. Jadi yang pertama adalah al-jahlu bid-dinil islami. Dia enggak kenal dengan agama Islam ini. Dia enggak ngerti apa yang ada dalam agama Islam ini dari kebaikan dan kebagusan yang menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang ketika tidak tahu indahnya Islam, indahnya syariat Islam, ya, maka dia akan terjatuh ke dalam fitnah. Kebodohan adalah faktor utama terjatuhnya seorang ke dalam kejelekan, dalam penyimpangan, dalam perselisihan, dalam kemaksiatan, dalam dosa. Oleh karena ini, karena kebodohan adalah jalan untuk mengantarkan seorang kepada kesesatan, kepada kejelekan, maka barakallahu fikum, seorang hendaklah dia mendalami agama ini. Ar-Rasul alaihi wasallam tidaklah diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan kesulitan, tambahan ilmu, yang dengan ilmu tersebut bisa seorang memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Allah mengatakan wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan wahai Rasul rabbi zidni ilma, wahai Allah tambahkan ilmu untuk saya. Kebodohan adalah penyakit yang kronis. Berapa banyak pola tingkah yang salah disebabkan karena kebodohan, kemudian muncul di belakang dari itu fitnah dan kekacauan. Contoh di antara kebodohan, kebodohan sebagian orang misalnya dalam mengingkari kemungkaran. Ada satu kemungkaran, namun cara mengingkarinya itu tidak bijak. Sehingga kemungkaran tadi tidak hilang, bahkan muncul kejelekan. Orang yang mengingkari kemungkaran dengan cara-cara yang tidak benar, ya ini barat orang ingin membersihkan najis dengan air comberan. Bukannya bersih, malah tambah belepotan. Allah tidak akan menghapus kejelekan dengan kejelekan. Allah menghapus kejelekan dengan kebaikan, dengan kebenaran. Di antara pesan sahabat Umar kepada komandannya yang waktu itu hendak diutus untuk berperang di Persia, itu sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, Umar mengatakan, fa innallaha la yamhu sayyi bis sayyi innama yamhu sayyi bil hasanah. Allah tidaklah menghapus kejelekan dengan kejelekan, tapi menghapus kejelekan dengan kebaikan. Jadi karena kebodohan, terkadang seorang mengingkari kemungkaran, namun timbul kemungkaran lebih besar. Timbul kejelekan lebih besar, kemungkaran tadi tidak hilang, kemudian timbul kejelekan yang lebih besar. Ini bahaya. Ini bahaya. Seorang yang tidak menggunakan hikmah dalam mengingkari kemungkaran akan menimbulkan kejelekan. Dahulu ketika Nabi dan para sahabat berada di masjid, tiba-tiba datang seorang badui ke masjid dan kencing di pojok masjid. Tentunya adalah kemungkaran. Bagaimana masjid dikencingi? Namun karena orang ini sudah terlanjur kencing, dan karena orang ini orang bodoh, orang badui, waktu itu sahabat sudah berdiri menghardik, mengusir orang ini. Namun Nabi mengatakan, ukfuf, tahan. Jangan diusir. Kenapa? Orang ini sudah terlanjur kencing. Ada kata diusir, akan timbul madarat yang besar. Kencingnya akan kemana-mana, lebih repot membersihkannya. Mungkin auratnya kelihatan. Ya, kemudian juga kencingnya akan mengenai pakaian dan tubuh, berat lagi cara membersihkannya. Men orang badui tadi yang bodoh, yang tadinya sudah mau datang ke masjid, jauh dari masjid. Karena sikap-sikap yang enggak hikmah ini, akhirnya orang jauh dari dakwah. Ini bahaya. Maka Nabi alaihi as-salatu wassalam melarang sahabat, jangan. Biarkan. Bukan Nabi membiarkan kemungkaran, bukan. Ini sudah terjadi. Namun Nabi ingin mengajarkan bahwa ya, mengingkari kemungkaran dengan cara yang termudah, dengan cara yang bijak. Selesai dari orang tadi kencing, Nabi menyuruh sahabat untuk menyiram dia kencing tadi, karena memang waktu itu lantai masjid Nabi itu pasir, sehingga cukup disiram, kencing sudah merembes, tidak perlu dicongkel. Maka tanahnya pun dihukumi bersih. Kemudian setelah itu dipanggil orang ini, dinasehati oleh Nabi dengan kalimat yang bijak. Nabi mengatakan bahwa masjid ini tidak boleh untuk dikotori. Masjid itu untuk sholat, untuk ya, tilawatul Quran. Ya, kama qala alaihi salatu wasalam. Orang tadi pun salut. Orang tadi pun ya mengatakan Allahummarhamni wa Muhammadan. Ya Allah, limpahkan rahmat untuk aku dan Muhammad. Bayangkan. Sudah salah, namun disikapi dengan sikap yang ya, tidak berlebihan, karena ini orang bodoh, dan dinasihati dengan nasihat yang bijak, kemudian orang tadi tersadarkan. Ya. Karena terkadang ada orang melakukan kesalahan karena dia tidak tahu. Ya. Karena dia tidak tahu, sehingga dia butuh diingatkan dengan cara yang bijak. Ya. Dengan cara yang bijak. Coba kalau orang tadi diusir. Ya. Diusir, dipukul. Mungkin orang tadi sudah ya enggak mau lagi masuk Islam. Mungkin dia memprovokasi masyarakatnya untuk apa? Ya, membenci Nabi dan para sahabat. Ya. Namun dengan cara yang bijak dari Nabi alaihi salatu wasalam, bagaimana orang tadi ya dia ternasihati dan dia pun salut dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Al-Imam Nuqudamah pernah menyebutkan ketika ada seorang syekh dengan murid-muridnya. Waktu itu ada seorang yang datang isbal, yaitu memanjangkan kainnya di bawah mata kaki. Untuk laki-laki dilarang seperti itu. Nah, murid-murid dari syekh ini ingin apa namanya mengusir orang tadi. Kata syekh, tahan, jangan-jangan, biar saya yang apa namanya menyampaikan. Maka orang tadi pun dikatakan, ya ibn akhi, wahibbu antarfa izarok, wahai anak saudaraku, ya bahasa yang penuh kasih sayang. Karena orang alim itu, ya, itu orang yang penuh kasih sayang, membawa umat kepada kebaikan, yang jelek supaya meninggalkan kejelekan, yang baik supaya semakin semangat dalam kebaikan, seperti itu. Saya ingin kalau Anda mengangkat kain Anda. Kata orang tadi, af'alu, ya saya lakukan. Mudah kan? Kalau orang bisa mengambil ikan tanpa harus keruh airnya, kenapa dia harus apa namanya mengambil dengan air itu keruh? Ya. Kalau orang bisa mengambil, istilahnya kan gitu ya, kalau orang bisa mengambil air tanpa harus keruh, kenapa dia harus mengeruhkan air? Kalau memang orang tadi dengan bahasa yang hikmah, bijak, orang tadi sudah menerima, kenapa harus pakai ya sikap-sikap yang apa? Ya, takut. Barakallahu fikum. Kebodohan dalam metode dakwah, dalam mengingkari kemungkaran, akan memunculkan kejelekan. Pola tingkah dan cara-cara yang apa namanya bodoh ya dalam mengingkari kemungkaran justru akan menimbulkan kemungkaran lebih dahsyat. Dalam sejarah firq ya, kelompok-kelompok yang menyimpang di tengah-tengah umat ini, ada kelompok namanya kelompok Murji'ah. Munculnya kelompok Murji'ah ini dalam rangka menghadang derasnya pemahaman Khawarij. Namun kesimpulannya bahwa mengingkari kemungkaran dengan kebodohan akan menimbulkan masalah yang berikutnya. Orang-orang Khawarij berpemahaman bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Maka karena pemahaman ini menebar, muncul kelompok Murji'ah ingin menghadang laju dan geraknya kelompok ini dengan memunculkan keyakinan bahwa selagi orang itu beriman, maka dosa apapun gak akan ngefek terhadap keimanannya, utuh keimanannya. Ini kedua-duanya batil. Raddul batil bil batil, membantah kebatilan dengan kebatilan, itu kan sama saja kan mengingkari kemungkaran dengan yang mendatangkan kemungkaran yang berikutnya. Membersihkan najis dengan air apa? Comberan. Bukannya bersih, tambah belepotan. Benar nasihat dari Umar bin Khattab kepada komandannya Sa'ad ibn Waqqas, innallaha la yamhus sayyi bis sayyi, innama yamhus sayyi bil hasanah. Allah tidaklah menghilangkan kejelekan dengan cara yang jelek. Allah menghilangkan kejelekan dengan cara yang baik. Ya. Masyaallah hibah rahimakumullah. Kelompok Khawarij ini adalah kelompok pertama yang menyimpang di tengah-tengah umat ini. Kelompok yang diantara keyakinan mereka bahwa pelaku dosa besar itu kafir dan kekal di neraka. Dan tentunya ini adalah pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang biru. Karena Allah SWT mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan musyrik. Namun Allah mengampuni dosa selain kemusyrikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini orang yang mati dalam keadaan musyrik, maka Allah tidak ampuni. Tapi orang yang mati dalam keadaan dia melakukan dosa dan belum bertobat, itu terserah Allah. Ada kalanya Allah ampuni dan ada kalanya Allah tidak ampuni. Ketika memang ada kemungkinan orang tadi diampuni, ini bukti bahwa pelaku dosa besar tidak kafir. Contoh termasuk dosa besar adalah pencurian. Seorang yang mencuri barang yang tersimpan dan sudah senilai satu nisab, yaitu seukuran seperempat dinar atau satu gram lebih sedikit kalau itu emas, itu sudah dipotong tangannya. Berarti dia melakukan dosa besar. Dipotong tangannya bahwa bukti bahwa dia bukan kafir. Kalau orang kafir bukan dipotong tangannya, dipotong apa? Lehernya kan? Ya? Tapi ketika dan misalnya dipotong tangannya, ini bukti bahwa dia masih muslim. Dia masih muslim. Kalau dia kafir bukan lagi dipotong tangannya, mungkin apa? Lehernya kan? Ini untuk membantah kelompok Khawarij. Kemudian muncul orang-orang, ya, Murji'ah datang mengkanter orang-orang Khawarij dengan memunculkan keyakinan yang batil, yaitu mereka mengatakan selagi orang itu punya iman, kemaksiatan apapun yang ia lakukan gak akan ngefek, gak akan ngaruh, gak akan mempengaruhi terhadap keimanan, utuh keimanannya. Ini tentu keyakinan yang batil pula. Kita belajar dari sejarah perfirokan, belajar dari sejarah kelompok-kelompok yang menyimpang, ternyata di antara ya yang bisa kita ambil faedahnya munculnya kebatilan karena terkadang ingin membantah kebatilan tapi dengan cara yang batil. Ya, mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar. Ya, kemungkaran tadi tidak hilang, bahkan muncul kemungkaran lebih dahsyat. Ambil pelajaran berharga ini. Sejarah akan terulang. Apa yang terjadi di masa lampau pun bukan mustahil akan terjadi pula di zaman sekarang. Apa yang ada di masa lalu dari sejarah, maka ketika kita patrapkan dengan apa yang sekarang, tidak akan jauh berbeda. Hanya mungkin apa? Hanya saja modus yang berbeda, hanya saja mungkin para pelaku sejarah saja yang berbeda, tapi inti dari itu semua adalah sama. Orang yang dia belajar sejarah, dia akan paham persis bahwa sejarah akan terulang dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Coba Anda perhatikan, berapa ribu tahun terpaut jauhnya antara orang-orang kafir Quraisy yang menentang dakwah Nabi Muhammad dengan kaumnya Nabi Nuh yang ya menentang dakwahnya Nabi Nuh. Ribuan tahun. Tapi ternyata ucapan mereka, kaumnya Nabi Nuh terhadap Nabi Nuh dan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sama. Kalau kaumnya Nabi Nuh yang kafir mengatakan kepada Nuh, Nuh ini adalah orang gila, Nuh ini penyair, maka orang kafir Quraisy pun sama mengatakan seperti itu. Bukankah dari sini kita tahu bahwa sejarah akan terulang? Padahal pernahkah ketemu orang kafir Quraisy dengan kaumnya Nabi Nuh yang kafir? Gak mungkin ketemu, ribuan tahun sudah terpaut. Tapi kok jawabannya sama? Ucapannya sama. Ini kan bukti bahwa sejarah akan apa? Terulang. Hanya saja lakonnya saja beda. Tempatnya saja yang beda, timingnya saja mungkin tidak sama, tapi hakikat dan ya kenyataannya ya sama. Masyaallah hibah rahimakumullah. Kebodohan menjadi sumber fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Bayangkan saja ketika ada orang yang dia itu bodoh tentang agama ini karena semangat dalam membela Islam, maka dianggap semua orang kafir harus dibunuh. Padahal tidak seperti itu. Orang kafir itu ada 4 macam. Ada orang kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum mukminin, ya. Maka ini tidak boleh kita apa namanya ganggu. Nah, dulu Nabi mengikat perjanjian dengan orang kafir Quraisy ketika peristiwa ya Hudaybiyah. Butir-butir perjanjian ditekel oleh dua apa pihak, oleh pihak Nabi dan pihak kafir Quraisy, yang diantaranya adalah mereka meninggalkan perang selama 10 tahun, menghentikan peperangan. Maka selama masa perjanjian mereka tidak boleh saling mengganggu. Ini bukti bahwa orang kafir itu beragam. Keliru, tidak benar orang yang mengatakan bahwa orang kafir harus dibunuh, dirampas hartanya. Anda ini dalam memahami ini jangan dengan kebodohan. Pelajari sejarah Nabi, pelajari sejarahnya sahabat. Seperti apa mereka dalam mengklasifikasi orang-orang kafir, ternyata enggak satu apa namanya sikap. Artinya orang kafir beragam. Yang pertama tadi orang kafir yang dalam perjanjian damai. Maka ini tidak boleh ganggu. Yang kedua, orang kafir musta'man. Orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah muslimin. Bahkan yang mendapat jaminan dari seorang muslim agar orang tadi, orang kafir tadi bisa diajak pada Islam, maka tidak boleh diganggu. Ketika penaklukan kota Mekah, ada seorang kafir meminta jaminan keamanan kepada Ummu Hani. Kepada Ummu Hani, sahabat Ali tidak tahu. Dikejar-kejarannya orang kafir ini oleh Ali bin Abi Thalib mau dibunuh. Padahal dia sudah mendapat jaminan keamanan dari Ummu Hani agar orang ini nanti akan dibawa di hadapan Nabi, diajak masuk Islam. Siapa tuh mau masuk Islam? Maka Ummu Hani pun lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah memberikan jaminan keamanan pada fulan. Tapi Ali bin Abi Thalib mengejar-ngejarnya dan akan membunuhnya. Nabi enggak ngerti kalau ini mendapat apa? Jaminan keamanan. Maka Rasul mengatakan, laqad ajartu man ajarti. Laqad ajartu man ajarti. Aku telah memberikan jaminan keamanan kepada orang yang kau wahai Ummu Hani telah beri jaminan keamanan. Macam orang kafir yang ketiga adalah orang kafir zimmi. Orang kafir yang hidup di negeri muslimin, yang mereka tunduk dengan aturan pemerintah muslimin, yang mereka bayar upeti dalam pemerintah muslimin, mereka tidak boleh diganggu. Kemudian yang keempat adalah orang kafir harbi. Orang kafir yang angkat senjata memerangi Islam dan muslimin, ini kita hadapi ya dengan ya sesuai dengan kekuatan yang mereka miliki. Jadi orang kafir bermacam-macam. Karena kebodohan sebagian orang, ya orang kafir dipukul rata, mereka dibunuhi dan dijarah hartanya. Dengan ini kemudian akhirnya Islam jadi tercoreng. Indahnya Islam jadi ternodai karena bodohnya mereka tentang sejarah Nabi. Bodohnya mereka tentang bagaimana salaf umat ini dalam bergaul dengan yang manusia. Jadi orang kafir itu bermacam-macam. Jadi apa yang tadi saya ceritakan atau sebutkan adalah contoh bahwa kebodohan adalah sebab, di antara sebab utama terjadinya ya fitnah di tengah-tengah umat ini. Kalau dulu banyak orang-orang kafir masuk Islam karena melihat akhlak dan kepribadian pasukan muslimin ini bagus, indah. Tapi sekarang banyak dari orang-orang yang semangat saja membela Islam namun lihat kebodohan, melakukan aksi peledakan, aksi-aksi teror, yang dengan ini jangankan orang kafir masuk Islam, yang muslim saja menjadi mencela Islamnya. Orang kafir semakin fobi dengan Islam ini. Mana sisi ya meninggikan agama kalau seperti ini? Yang namanya jihad dalam Islam bukan hanya semangat. Yang namanya jihad dalam Islam kata Nabi, mangqatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Barang siapa yang berperang agar agama Allah itulah yang mulia. Apakah dengan aksi-aksi peledakan tadi Islam jadi mulia? Orang-orang kafir jadi berbondong-bondong masuk Islam? Yang ada sebaliknya. Karena aksi bodoh mereka ini, maka orang kafir pun semakin benci dengan Islam. Jangankan orang kafir, orang yang mengaku muslim saja jadi apa? Ya enggak senang dengan syariatnya, dengan Islam. Ingat, kebodohan menjadi sebab timbulnya fitnah. Fitnah tadi sudah kita katakan, ya sesuatu yang ya menyimpangkan orang dari kebenaran. Fitnah itu sesuatu yang menjadikan hubungan di tengah muslim menjadi retak, ini namanya fitnah. Ya. Kemudian yang kedua, di antara sebab terjadinya fitnah di tengah-tengah umat adalah ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Kalau tadi kebodohan, kalau ini bisa jadi dia orang yang pinter. Kitabnya banyak, amalannya banyak. Duduk di majelis masyayikh bertahun-tahun. Namun ternyata mereka tidak diberi keikhlasan. Tidak diberi ketulusan. Adanya niatan-niatan agar dia itu orang yang paling hebat, yang lainnya rendah. Sehingga yang lainnya direndahkan, walaupun teman-temannya dia sedakwah pun direndahkan. Gak ada nilainya. Ini ittiba'ul hawa. Inginnya agar orang tunduk pada dia. Yang lainnya jangan bicara, yang lainnya kalah, ada orang yang muncul. Sekiranya dia akan ya banyak yang menerima dakwahnya, dicari-cari kesalahannya, ya, dirusak reputasinya. Ini ittiba'ul hawa. Orang yang jenis yang kedua ini seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu orang-orang yang pintar, orang yang ngerti kebenaran. Namun karena mereka lebih senang dengan hawa nafsunya, mengikuti ya hawa nafsunya, maka mereka menolak kebenaran. Ini jenis yang lebih ngeri dari yang pertama. Yaitu orang yang Allah sesatkan dan kadang dia ngerti kebenaran, tapi dia malah lebih apa namanya ya menyelisih kebenaran. Ini yang bahaya. Di antara hawa nafsu yang menyesatkan adalah hubbudzuhur. Suka tampil, suka popularitas. Ingin kalau dia terdepan yang lainnya ya enggak tampil. Ini naudzubillah. Dahulu ulama mengatakan hubbudzuhur qasimatudzuhur. Suka popularitas akan mematahkan punggung. Nah, orang kalau patah tulang punggungnya, gimana mau bisa berdiri? Apalagi mau beraktivitas dengan bebas, susah. Orang yang suka popularitas, agamanya lah yang jadi korban. Orang ketika dia itu ya, inginnya dialah yang terdepan, yang lainnya itu enggak ada apa-apanya. Ya, inginnya memperbudak orang, ya. Orang lain harus tunduk pada dia, yang tidak nyingkir. Orang kayak gini, barakallahu fikum, akan kena batunya suatu saat. Umat pun tahu bahwa orang seperti ini ya bukan seorang yang baik. Karena orang kalau dia itu punya kemampuan, tidak perlu orang unjuk kemampuan. Orang akan menilai dengan perbuatan. Rasul saja yang punya kemampuan hebat, Rasul sendiri orang yang tawadu. Pernah di Madinah, penduduk Madinah dikejutkan oleh suara yang mengerikan. Orang-orang pun berhambur menuju tempat kejadian perkara atau tempat sumber suara. Namun ternyata Nabi sudah sampai di tempat sumber suara dan Nabi sudah bisa memberitahu kepada Abah, sahabat, tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan. Berarti Nabi sangat berani sekali kan. Ketika orang-orang pada keluar ke tempat sumber suara, Nabi sudah sampai di sana dan bisa memberi tahu. Berarti tidak ada sesuatu yang menakutkan. Nabi alaihi assalatu wassalam mengatakan, waktu itu Nabi memakai kuda Abu Thalhah yang tidak ada pelananya. Kuda yang terkenal lamban, ketika dinaikkan Nabi kencengnya enggak ketulungan. Nabi pun ketika sahabat pada keluar menuju tempat perkara, ya sumber suara, Nabi pun pulang dengan menggunakan kuda yang tak berpelana tadi. Nabi mengatakan, kami dapatkan kuda ini memang cepat. Ini tawadu. Kenapa? Ya sekarang kalau kudanya cepat, kalau orangnya takut ya gak akan sampai juga kan. Yang namanya senjata itu kan tergantung orang yang pakai kan. Ada kuda cepat tapi yang akan menaikinya takut ya gak akan sampai-sampai. Ya. Ini contoh dari ketawaduan Nabi. Banyak jasanya tapi gak unjuk gigi loh. Ini loh saya pemberani, kalian baru keluar, saya sudah sampai sana. Nabi gak ngomong kayak gitu. Nabi mengatakan, kami dapati kuda ini memang cepat. Padahal ya, ya sebetulnya cepat karena itu mukjizat dari Nabi. Padahal kuda ini tadinya lamban. Namun yang terpokok adalah yang menaikinya. Ya kalau kuda yang cepat menaikinya gak berani kan gak akan sampai kan. Ini ketawaduan Nabi. Rendah hatinya Nabi alaihi salatu wassalam. Ingat bahwa suka popularitas dan ingin selalu dia yang pertama dan orang lain gak ada apa-apanya, ini ya akan menggerus agama. Ya Allah, kalau kita lihat sejarah Nabi dan para sahabat, jasa dan kebaikan mereka luar biasa. Sekian kelebihan dan keistimewaan mereka miliki, namun pernahkah mereka unjuk gigi? Ya kalau unjuk gigi pada orang kafir mungkin lah ya, menunjukkan kekuatan ini terhadap muslimin dan saudara sendiri dan rekan-rekannya sendiri, pernah seperti itu? Tidak. Mereka tawadu. Allah mengatakan ya tentang sifat orang yang mengikuti Nabi Muhammad, ruka'an sujadan yabtahuna fadla minallah. Mereka ahli ruku, ahli sujud, mencari apa namanya, mereka mencari wajah Allah. Mereka juga ruhama bainahum, saling mengasihi di antara mereka, saling mencintai di antara mereka. Di antara hawa nafsu yang akan bisa menyingkirkan dari kebenaran dan menimbulkan keretakan hubungan adalah al-hirs al-jah wal al-mal, ambisi mendapatkan kedudukan dan harta. Ambisi untuk mendapatkan kedudukan terkadang sampai seorang tega memutuskan tali silaturahmi hanya karena beda ya partai yang dia pilih, antara anak dengan bapak, antara bapak dengan anak terjadi pertikaian. Waliyadzubillah. Ambisi kepada kedudukan terkadang seorang yang menabrak norma-norma agama dan norma-norma pergaulan di tengah masyarakat. Dan seharusnya hubungan antara ya seorang saudaranya baik kemudian menjadi retak karena apa? Ambisi ya kedudukan dan ambisi harta. Tidaklah dua serigala yang lapar dilepaskan di kerumunan kambing-kambing yang tidak ada penggembalanya tidak lebih bahaya ya bagi agama seorang, bagi seorang, lebih daripada ambisi seorang kepada kedudukan dan harta terhadap agamanya. Anda bisa bayangkan kalau dua anjing yang lapar ya, dua serigala yang kelaparan, dua serigala dilepaskan di kerumunan apa, domba-domba yang tidak ada penggembalanya, kayak apa ya, dua serigala akan cabik-cabik yang memakan dari domba-domba tadi. Ini tidak lebih bahaya daripada ambisi seorang pada kedudukan dan harta dalam merusak agamanya. Orang yang berilmu bisa hilang ilmunya karena ini. Orang yang dia hebat, dielu-elukan, ditokohkan, dan mungkin dia pernah punya jasa dalam agama ini, namun karena dia itu ya terbawa oleh nafsunya, tidak ada keikhlasan, inginnya senantiasa di depan, yang lainnya mundur, yang lainnya minggir, ya ini menjadi sebab ilmu itu hilang. Gak lagi orang hormat yang sebelumnya orang hormat, gak lagi orang itu mencintainya yang sebelumnya orang itu mencintainya. Kenapa? Karena kesalahan dia sendiri. Orang kalau dia ikhlas, orang kalau dia bertakwa, orang kalau dia mengikuti kebenaran dan membuang nafsunya, Allah akan melontarkan kecintaan pada hati orang pada orang tersebut. Orang-orang akan cinta kepadanya, karena Allah mengatakan, Innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih, Allah akan jadikan ya hati-hati manusia menaruh kecintaan kepadanya. Ketika orang-orang benci kepada kita, ketika orang-orang tidak suka kepada kita dari orang-orang soleh, maka kita banyak-banyak introspeksi. Apa ya? Ya ini kesalahan saya, ini dosa saya. Hendaklah seorang insaf dan memperbaiki diri. Bukan syarat orang yang baik kalau dia tidak pernah salah. Tapi orang yang baik ketika dia salah, dia mengakui dan memperbaiki. Jangan sampai dia mengakui salah, kemudian setelah itu dia tidak memperbaiki. Dan kembali kepada kesalahannya, nih, kekeliruannya seperti ini. Ya. Perbaiki diri kita. Ya. Maka Allah pun akan lontarkan kecintaan manusia kepada diri kita. Orang yang beriman dan beramal solih, Allah akan ya gerakkan hati-hati manusia untuk mencintainya. Jangankan orang, binatang pun ya akan mencintainya. Ibrahim bin Adham disebutkan ketika dia tidur di kebun, waktu itu banyak binatang-binatang melata yang akan mencelakakannya, kelabang, kalajengking dan semisalnya. Tidak disangka, tidak dinyana, di sampingnya ada ular yang menghalau binatang-binatang tadi untuk mendekatnya. Ular yang punya tabiat buas dan bahaya, ternyata ya apa? Ya, melindungi orang yang soleh seperti ini. Safinah, sahabat Nabi yang tersesat di rombongan, ya, bagaimana dia bisa kembali ke rombongannya yang sebelumnya, dia itu sampai apa namanya, ya, waktu itu di laut pecah apa namanya perahunya, kemudian dia menaiki sebilah apa namanya papan, selamat sampai ke pulau, didekati oleh harimau. Ya, harimau yang punya tabiat buas ternyata ya membantu sahabat Safinah untuk menunjukkan di mana keberadaan rombongannya. Jadi kalau ada orang dulunya dielulukan, dulunya dimuliakan karena ilmunya, kemudian berubah, maka hendaklah orang tersebut introspeksi diri, muhasabah. Gak usah menyalah-nyalahkan orang, gak usah mencari-cari aibnya orang. Cari aib kita sendiri, cari aibnya sendiri, orang akan apa namanya salut kepadanya. Orang yang baik adalah orang yang dia sibuk mengurusi aib kekurangan dirinya, sehingga dia bisa memperbaiki. Adam pernah keliru, Nabi Nuh pernah salah, namun mereka bertobat dengan tobat tanasuha dan betul-betul menyesal dan memperbaiki, maka apa yang dulu mereka lakukan di kesalahan pun tertutup. Maka hendaklah seorang seperti itu, jangan mengikuti hawa nafsunya, jangan mengikuti apa namanya hawa nafsunya, ya. Hidup ini cuma sebentar. Untuk apa seorang yang membela dirinya? Diri Anda gak ada apa-apanya di hadapan Allah kalau Anda gak bertakwa. Janganlah Anda menjadi pintu yang membawa kesesatan, membawa kepada keretakan di tengah umat ini. Bahaya, kamu akan menanggung dosa. Jadilah kamu ya menjadi orang yang pembuka pintu kebaikan, membawa pintu kemaslahatan bagi umat. Ya, Anda taruhlah pernah salah dan jelek nama Anda, ya karena tadi nggak jadi masalah. Ya, Anda perbaiki, Anda lakukan muhasabah. Ya, Anda melihat bahwa umat ini haruslah mereka ya di atas persatuan yang hak. Ya. Kalau Anda menjadi sebab mereka berselisih, Anda harus bertobat pada Allah dengan taubatan nasuha. Apa faedahnya Anda? Ya. Terus mengatakan bahwa ini harga diri saya, harus kita jaga. Harga diri kamu seberapa sih nilainya? Enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya di sisi Allah kalau Anda bukan orang yang baik. Bahkan Anda akan menanggung dosa ya karena Anda yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan perpecahan di tengah-tengah umat. Kemudian di antara sebab ya atau di antara contoh ittiba'ul hawa, seorang dia demennya sukanya kepada kemaksiatan. Suka kepada kemaksiatan padahal dia tahu bahwa itu adalah kemaksiatan. Ini juga adalah sebab dari munculnya fitnah. Kemudian sebenarnya banyak sebab terjadinya fitnah di tengah-tengah umat. Ya. Di samping tadi dua sebab tadi, yaitu faktor kebodohan, faktor mengikuti hawa nafsu, kemudian ada juga faktor taklid. Ada faktor ya mengikut pada orang dengan membabi buta. Demikian pula faktor ta'asuf, fanatik, membela yang tidak didasar oleh ilmu. Membela karena itu yang dibela adalah gurunya. Ya, karena gurunya di apa namanya dibela padahal gurunya salah. Jangan seperti itu. Ya, hak bagi kita lebih mulia dari siapapun. Al-haqqu ahaqqu ayyutaba. Kebenaran lebih berhak untuk diikuti daripada orang. Yang namanya orang ya, selama hayat masih kandung badan, enggak ada jaminan dia akan terus lurus dan istiqomah. Makanya benar Nabi menganjurkan atau mencontohkan agar seorang banyak-banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas ya agamamu. Kemudian yang terakhir di antara sebab terjadinya fitnah perselisihan pertikaian di tengah-tengah kaum muslimin secara khusus adalah campur tangan setan dari kalangan jin dan manusia. Bisa jadi perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin adanya ya campur tangan setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Adanya intelijen jahat yang ingin memporak-porandakan persatuan umat, yang ingin agar ya dakwah hak ini tumbang. Maka ini butuh diwaspadai. Ya, tidak mustahil bahwa apa yang ya terjadi ya, di beberapa negeri dari teror ya, yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij ini ternyata didanai oleh orang-orang kafir. Agar orang-orang kafir mereka bisa menjustice, menghukumi kaum muslimin. Dan mereka adalah orang-orang yang bengis. Mereka siap mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Tapi dengan tujuan agar Islam ini ya redup. Agar Islam ini apa namanya bisa untuk dijelek-jelekkan. Menggunakan mereka orang-orang yang punya pemikiran jelek. Juga tidak mustahil. Para intelijen jahat ini menyusup pula di tengah-tengah dakwah. Yang butuh diwaspadai, ya, butuh diwaspadai, ya adanya orang-orang yang jahat yang tidak ingin agar dakwahul haq, ya, dakwah kebenaran ini menebar. Karena kalau dakwah kebenaran menebar, kepentingan-kepentingan alul batil terganggu, ya, kepentingan orang yang ambisi kepada dunia akan terganggu dengan orang seperti ini. Padahal orang-orang seperti ini bukan orang-orang ambisi pada dunia, namun karena akan terbongkar, ya. Kedoknya orang yang ambisi kedudukan, orang yang ambisi dunia, orang yang ambisi kepada popularitas, maka mereka pun ya berusaha untuk menghadang ajakan dari al-haq. Hati-hati dari setan-setan dari kalangan jin ataupun kalangan manusia yang mereka punya andil juga dalam memporak-porandakan kesatuan dan persatuan muslimin di atas hak. Mereka juga menjadi sumber fitnah dan penyulut api apa namanya pertikaian di tengah umat. Ya, ini apa yang bisa ya saya sebutkan tadi. Berarti yang terakhir kita mewaspadai campur tangan setan dengan jin dan manusia. Ya. Ini juga termasuk perkara yang butuh diwaspadai. Ya. Iblis tidak ingin ketika dia divonis masuk neraka selama-lamanya karena dia sombong dan tidak mau tunduk pada perintah Allah, dia tidak ingin masuk neraka sendiri. Maka dia pun merekrut orang sebanyak-banyaknya, mengajak orang agar menjadi temannya dalam neraka. Sebagaimana Allah katakan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah setan mengajak golongannya agar mereka itu menjadi temannya dalam neraka. Demikian pula setan dari kalangan manusia, dari orang-orang kafir, orang-orang munafik, ahli bid'ah, dan orang-orang jahat. Mereka tidak ingin kalau di tengah-tengah manusia ada orang soleh. Tidak ingin, ya, agar tidak ingin kalau kebaikan ini menebar. Karena ya ambisi mereka terganggu. Karena orang-orang soleh, orang-orang baik akan mengetahui keburukan dan makar mereka, dan akan mengingatkan umat dari bahaya mereka. Sehingga setan dari kalangan manusia ini pun berusaha untuk memunculkan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Semoga Allah Taala melindungi kita semua dari fitnah, fitnah yang bisa menyimpangkan kita dari agama, fitnah yang bisa menjadikan seorang bergeser dari ajaran Nabi alaihi salatu wasalam. Ingat pesan dari Nabi agar kita membaca dalam salat kita ketika tasyahud akhir, meminta perlindungan pada Allah dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.